spesial buat emas-emasku semuanya yang ada di sini. Ayo yang di sebelah kiri suaranya mana? Yeay, gimana ibu sudah? Oh mau dipoto dulu, ya wis, ayo. Kita goyang lagi, palang. Terima kasih. Oh, dulur-dulur dari Adela Mania Community, AMC-nya Indonesia, Lembayung Bening Lamongan, juga ada AMC Ronggolawe, DPC Bolo 501, RAFC Pokemon, AMC Indonesia semuanya. Kita goyang kali ini sosok artisnya Adela lewat satu persembahannya untuk Anda. Diana Rosita Acela Lamongan syuting untuk Anda. Kau tak suka mengapa tak kau kan. Ira. Terlalu rindu untuk sedulur Lamongan. Yo, bareng-bareng Adela. Ada Kang Novi di sana. Yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng semuanya ya. untuk dulur Mojowarno, kita goyang lagi coy bersama Arneta Julia Adela Mojowarno Community. Tanpa bekerja Bisa mbak? Bisa? Nggak bisa. Minta tepuk tangannya Bu, sedikit saja. Spesial lagunya buat Big Boss. Buat Big Boss. Ingin rasanya mengulang kembali. Acuh. Oh, rindu. Nada TOP begitu banget audionya. Terima kasih. Sema. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Gerimis-gerimis. Anyepi sampai koyong ini, Neng. Jangan kau ucapkan cinta. Rutam mau mendengarnya. Aku sudah tak percaya. Terima kasih. Kita goyang bersama AVS Lamongan. Kita goyang bersama Nada Audio Rental Pudak Gresik. Kita goyang sama-sama Ratna Antika Acela Acela Acela. Bersama di sini kita kek.